sing bilang kau memang sutunangan, jangan sekasih harapan bikin beta bertahan. Bukan beta melawan desi pun rasa saya. Karena ale orang pun sayang. Mengapa ale mesti ada? Kau memang semua jadi percuma. Bukan beta melawan desi pun rasa sayang. Jujur beta sing tahan karena ada orang pun sayang. Mengapa ada mesti ada? Di mana semua janji parbeta.